بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله. ولا حول ولا قوة إلا بالله، أما بعد، الحمد لله. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan daras pelajaran kita mengambil faedah dari risalah Al-Wajibat, beberapa perkara yang wajib atau hal-hal yang wajib untuk diketahui setiap muslim dan muslimah. Karena uraian dalam risalah ini memang dari awal sampai akhir sesungguhnya membahas tentang atau seputar kalimatut tauhid la ilaha illallah. Kita telah melalui beberapa pembahasan dari kitab ini semenjak kita membahas awal bab tentang Al-usul al-thalathah, tiga perkara yang sangat prinsip dalam kehidupan seorang muslim, yaitu mengenal Allah, mengenal Rasulnya, mengenal dinul Islam. Kemudian beliau mengajarkan tentang dua kaidah, asluddin wa kaidatu, pokok agama dan kaidah dalam kita beragama, yang juga merupakan rincian pokok dalam kalimat la ilaha illallah. Kemudian masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu syurutu la ilaha illallah wa adillatuha, syurut, beberapa persyaratan yang harus dipenuhi bagi orang yang mereka menginginkan kalimat la ilaha illallahnya itu bermanfaat. Kemudian beliau masuk pada pembahasan nawaqidul Islam, beberapa pembatal Islam, dan ini merupakan nawaqidu syahadatain, nawaqid pembatal-pembatal dua kalimat syahadat. Kemudian beliau pindah pada pembicaraan tentang at-tauhid. Ini tauhid. Dan kita telah selesaikan dua pembahasan dari tiga tauhid yang dibawakan di sini, yaitu tauhidur rububiyah dan tauhidul uluhiyah, dan kita anggap cukup pembahasannya, dan kita sekarang masuk pada tauhidul asma wa sifat. Silakan dibaca. Baca. Ada yang bawa kitabnya? Enggak ada. Ya, baca. Yang keras. Ya. Tauhidul dzat wal asma wa sifat. Ini adalah pembicaraan sesungguhnya bagian daripada tauhidur rububiyah. Tauhidul asma wa sifat ini berbicara tentang atau bagian daripada tauhidur rububiyah. Karena tauhidur rububiyah adalah berbicara tentang af'alullah wa dzatullah, bicara tentang perbuatan-perbuatan Allah dan hal yang berkaitan dengan diri Allah Subhanahu wa taala. Hanya karena sangat pentingnya berkaitan dengan pembahasan al-asma wa sifat, para ulama memisahkan karena banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang bermula dari kesalahan di dalam mengimani asma wa sifat. Termasuk diantaranya munculnya pemahaman qadariyah yang mengingkari takdir. Ini juga dampak daripada kesalahan di dalam memahami, mengimani nama dan sifat. Munculnya jabriyah yang dia serba takdir sampai kemudian menghilangkan kemampuan dan kehendak atau irodah pada makhluk. Ini juga diantara dampak dari kesesatan dalam memahami asma wa sifat. Termasuk sampai pada kesesatan yang sangat ekstrim, yaitu mengingkari semua nama-nama dan sifat Allah, kemudian manunggaling kawuloh gusti dan seterusnya. Dan kesesatan dalam perkara ini berdampak luas sampai pada sikap terhadap syariat, ajaran agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan billah, mari kita sedikit berbicara tentang al-asma wa sifat ini. Yang pertama, berusaha untuk memahami nama dan sifat Allah itu tuntutan yang sangat penting. Kenapa demikian? Allah Subhanahu wa ta'ala ketika berbicara tentang para makhluknya, maka penciptaan makhluk itu tujuannya adalah dua. Yang pertama mengenal Allah, yang kedua mewujudkan ibadah kepada Allah. Sebagaimana yang pernah kita sampaikan, Allahu khalaqas sab'a samawati wa minal ardi mithlahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Dialah Allah yang telah menciptakan tujuh langit, dan Allah pula yang telah menciptakan bumi semisal penciptaan langit. Kemudian Allah yang telah menurunkan pada masing-masing setiap ciptaan Allah al-amru, yang sekarang kita kenal dengan istilah hukum alam, sehingga setiap ciptaan Allah ada hukum yang ada di situ. Lalu apa tujuannya Allah membeberkan ciptaannya ini, ikhwan? Lita'lamu, agar kalian tahu, agar kalian mengenal bahwasanya annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma, bahwasanya Allah itu maha mampu atas segala-galanya dan ilmu Allah meliputi semuanya. Tujuannya untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fillah, sehingga ilmu tentang nama dan sifat Allah ini dikatakan para ulama asyraful ulum, ilmu yang paling mulia, ilmu yang paling mulia. Kenapa? Karena syarful ilmi bi syarfil ma'lum. Kemuliaan sebuah ilmu itu berkaitan dengan objek yang dipelajarinya. Sehingga semakin penting objek yang dipelajarinya, maka semakin mulia ilmu tersebut. Apakah ada yang lebih mulia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala? Tentu tidak ada. Maka ilmu tentang nama dan sifat Allah ini adalah semulia-mulia ilmu. Kemudian ikhwan, mengilmui tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala ini pula merupakan tijaratun rabihatun, perdagangan yang sangat menguntungkan. Perdagangan yang sangat menguntungkan. Karena orang yang mereka mempelajari nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala ini, dia akan menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang paling sempurna, dan dia akan mendapatkan hasil yang paling dicari oleh manusia. Berkata al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala, akmalun nasi ubudiyatan al-muta'abbid bi jami'il asma'i was sifati allati yutalli'u 'alayha. Manusia yang paling sempurna penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhwati fillah, adalah orang yang paling mengenal, adalah orang yang mereka beribadah kepada Allah dengan semua nama-nama dan sifat Allah yang Allah telah kenalkan, yang Allah telah tunjukkan kepadanya. Sehingga semakin dia banyak mengenal nama-nama dan sifat Allah, itu semakin sempurna kedudukan dia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hamba yang paling sempurna adalah hamba yang paling abid, yang paling beribadah kepada Allah. Dan hamba yang paling abid, yang paling beribadah kepada Allah, adalah orang yang paling mengenal dari nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan penghambaan kepada Allah, ikhwati billah, menghamba kepada Allah berangkat dari pengenalan dia kepada Allah, itu akan menghasilkan apa yang paling dicari manusia. Apa itu, ikhwan? Yang paling dicari manusia itu apa? Iya, as-sa'adah, kebahagiaan. Yang paling dicari manusia, dari presiden sampai orang yang paling kiri di negeri ini, dari yang paling kaya sampai yang paling marah, dari laki-laki, perempuan, yang paling tinggi jabatannya, yang paling sampai yang paling rendah, gembel, semuanya enggak ada yang berselisih kalau dia itu mencari kebahagiaan. Ikhwatillah, orang yang paling miskin, orang yang paling miskin, yang paling sengsara, yang paling layak dikasihani, adalah orang yang paling tidak pernah mendapatkan apa yang dia kejar-kejar ini. Berkata seorang salaf, apa katanya? Masakin ahli dunia, kharaju minad dunya walam yadhuqu atyaba ma fiha wa ahla. Orang yang paling miskin, orang yang paling yaitu layak dikasihani, bukan orang yang paling melarat hartanya, enggak. Siapa mereka ini? Orang yang sampai dia keluar dari dunia alias sampai matinya, itu belum pernah merasakan, belum pernah mencicipi, belum pernah merasakan sesuatu yang paling lezat, yang paling indah, yang paling enak. Padahal ini yang paling dicari manusia. Ini yang paling dicari manusia. Bagaimana merasakan kelezatan, keindahan, kenyamanan, keenakan. Itu semuanya paling dicari manusia. Ketika ditanya apa itu yang paling indah, paling lezat, paling nyaman, yaitu ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala, wa mahabbatuh, dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Mengenal Allah hanya bisa kita lakukan dengan mengenal nama-nama dan sifat Allah. Pengenalan kita kepada Allah secara mendetail hanya bisa kita lakukan dengan kita mengenal nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan hati kita, ikhwati fillah, semakin kita mengenal Allah, semakin kita mengenal, mengetahui Allah, itu akan semakin memunculkan kerinduan dan kecintaan kepada Allah yang lebih besar, lebih sempurna. Sehingga berkata Al-Imam Al-Qayyim, apabila tadi bahwa yang paling menjadikan hati kita merasakan kelezatan itu apabila mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan mengenal Allah inilah yang akan mengantarkan orang itu menuju pada kesempurnaan dan kerinduan yang sempurna terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Qayyim, al-mahabbatu mahabbatuhu wa syauqu ilaih tabi'un bi ilmihi wa ma'rifatihi. Kecintaan seorang hamba kepada Allah dan kerinduannya kepada Allah itu mengikuti ilmu dan pengenalan dia tentang Allah. Wa idha kana ilmuhu tam, kalau ilmu dia tentang Allah itu sempurna, kanat mahabbatuhu tamah. Semakin sempurna ilmu dia tentang Allah, maka semakin sempurna kecintaan dan kerinduan dia kepada Allah SWT. Maka ilmu tentang asma dan sifat ini adalah perdagangan yang sangat menguntungkan, karena akan memberikan dan akan memberikan kepada pemiliknya itu sesuatu yang paling dia cari, yaitu ketenangan hidup yang paling tenang. Sehingga berkata Ibnu Mas'ud, laisa lil mu'min rahatuhu duna liqa'illah. Seorang mukmin itu tidak ada ketenangannya melainkan ketika hatinya itu merindukan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ketenangan bagi seorang mukmin selain kerinduan dia untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Famankanat rohatuhu, barang siapa yang rohah jiwanya, yaitu tenangnya jiwa itu, berkaitan dengan liqa'ullah, ini pertemuan dia dengan Allah, ka'annahu qad, maka dia sungguh telah mendapatkan apa yang dia cari. Oleh karena itu, ikhwan, ilmu berkaitan dengan mengenal Allah ini adalah perdagangan yang sangat mahal, karena akan memberikan sesuatu yang paling lezat dalam kehidupan seorang manusia. Dan kelezatan itu berkaitan dengan kondisi hati manusia. Ketenangan, kebahagiaan, kelonggaran dada itu berkaitan dengan ketenangan, yaitu hati manusia. Dan itu apabila hatinya mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah dengan mengingat Allah, maka hati itu menjadi tenang. Ini catatan pertama. Bahwa ilmu tentang asma dan sifat ini sangat-sangat penting untuk kita ini ketahui, karena menyangkut hajat mutlak hati kita dalam menjalani kehidupan untuk menuju kepada kebahagiaan. Seorang mukmin semua kelezatannya itu akan dia rasakan ketika dia betul-betul hatinya mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan ketenangan hidupnya itu akan dia dapatkan dengan dia ketika dia hatinya mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka berkata seorang salaf, dia mengatakan di antaranya, ahlul laili, para pelaku salat malam, yang pada saat itu dia berarti halwat, menyendiri dengan Allah Subhanahu wa taala, di tengah lelapnya manusia yang lainnya tertidur lelap, dia bangun, lalu dia menyendiri dengan Rabbnya, dia qiyamul lail. Apa kata dia? Ahlul laili alladzu bilailihim min ahlil lahwi billahwihim. Pelaku salat malam yang dia sedang menyendiri dengan Rabb-nya, khalwat dengan Rabb-nya, maka dia lebih merasakan lezatnya amalan ini dibandingkan para pelaku maksiat ketika mereka sedang bermaksiat. Yang orang bermaksiat itu dia dalam rangka untuk dia mencari kepuasan dan kenikmatan. Tetapi kenikmatan yang dirasakan oleh ahlu taat yang dia sedang mentaati Allah dengan imannya, itu lebih dia rasakan lezatnya dibandingkan dengan para pelaku maksiat. Kalau kelezatan pelaku maksiat sesaat atau berlarut-larut, ikhwan, atau kelezatannya itu beruntun terus atau sesaat aja? Sesaat. Habis itu pedih. Ahli maksiat itu kelezatannya sesaat, habis itu dia pedih, merana, akan menderita, akan sengsara. Tetapi kalau orang yang mengenal Allah, orang hati yang mengenal Allah dengan amalannya itu, saat dia itu melaksanakan amalan itu, merasakan lezat. Dia rasakan lezat. Lalu kelezatan ini terus dia rasakan pada detik-detik berikutnya, dia merasakan kelezatannya. Karena dia dengan selesainya beribadah kepada Allah, bukan berarti dia berpisah dengan Allah SWT. Sehingga kelezatannya terus dia rasakan. Oleh karena itulah, seorang mukmin yang mengenal Allah itu enggak pernah merasa kesepian, enggak pernah. Hatinya enggak pernah merasa kesepian. Hatinya makmur dia bersama dengan Allah SWT. Adapun pelaku maksiat, itu dia bisa jingkrak-jingkrak itu ketika di depan fan-nya. Oh, sedang disaksikan banyak orang, bisa jingkrak-jingkrak, dia bisa menunjukkan kegembiraannya. Begitu pulang semuanya, dia tinggal di kamar sendiri. Paling sengsara dia. Paling sengsara. Tentu enggak mungkin orang jingkrak-jingkrak terus, rombongan terus, bersama orang banyak terus, enggak mungkin. Akan ada waktu-waktu dia sendiri. Orang seperti ini paling sengsaranya itu waktu sendiri. Seorang mukmin waktu sendiri, hatinya makmur dengan Allah. Dia, antum sendiri umpamanya, antum sendiri mengenal Allah, ada iman. Antum baca Quran, menghafalkan Quran terus. Antum membayangkan setiap isi kandungan Quran yang antum baca. Hati antum asyik, makmur, merasakan. Seorang mukmin hatinya, dia senantiasa akan berpindah dari taman ke satu taman yang lainnya. Dalam suasana apapun, itu adalah surga bagi dia. Coba dengarkan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ketika dia dalam pandangan manusia itu orang yang sangat sengsara, dikejar untuk dibunuh, untuk ditangkap, untuk diusir, dideportasi. Tapi apa? Kata Syekhul Islam, apa kata dia? Ma yaf'aluna a'da'i. Apa sih yang diinginkan oleh para musuh itu apa terhadap saya itu? Inna jannati fi sadri. Surgaku itu ada di dalam hatiku. Artinya kemanapun beliau beredar, kemanapun beliau pergi, itu surganya ngikut. Sehingga dalam keadaan nyaman terus. Fa in qataluni fa qatli syahadah. Kalau mereka itu sampai berhasil membunuhku, maka dalam keterbunuhanku adalah syahid. Dan itu kedudukan yang sangat tinggi yang diinginkan setiap muslim. Kata Nabi, tidak ada orang yang dia itu mati masuk surga pengen kembali ke dunia sebagaimana orang yang mati syahid. Dia pengen dikembalikan nyawanya ke dunia lagi, pengen perang lagi, pengen syahid lagi, karena besarnya pahala yang dia dapatkan berkaitan dengan mati syahid. Wa in habasuni fahabsi khulwah. Kalau mereka menangkapku lalu dijebloskan dalam penjara, maka dalam keterpenjaraanku berarti aku sedang khalwat dengan Rabbku, kekasihku. Ini kebahagiaan yang besar. Wa in taraduni fatardi siyahah. Kalau mereka mengusirku, mendeportasiku, maka dalam keterusiranku adalah siyahah, aku sedang berjalan-jalan tamasya. Oh, semuanya surga bagi beliau. Ini orang yang hatinya mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sampai hatinya pada tingkat betul-betul mengenal Allah dan mencintai Allah dan merindukan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini perdagangan yang sangat besar. Kemudian poin kedua, ikhwan, catatan berkaitan dengan pembahasan al-asma wa sifat ini, bagaimana cara kita mengimani nama-nama dan sifat Allah yang ini merupakan arkanul iman. Di antara salah satu rukun iman adalah iman kepada Allah. Ah, sekarang bagaimana cara kita mengimani nama-nama dan sifat Allah itu? Para ulama memberikan kesimpulan cara kita mengimani nama-nama dan sifat Allah SWT adalah dengan menetapkan semua nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang tersebut dalam Al-Qur'an dan Sunnah tanpa melakukan satu, tahrif, yang kedua, takyif, yang ketiga, tasbih, yang keempat, ta'til. Bagaimana cara kita mengimani nama dan sifat Allah, ikhwati fillah, yang itu merupakan rukun di antara rukun iman? Bagaimana tadi kita cara mengimani nama dan sifat Allah, caranya bagaimana? Dengar enggak tadi? Dengar gimana? Gimana? Gimana tadi, ikhwan? Ya. Gimana? Kok tanpa, langsung tanpa, yang komplit lah gimana? Maksud langsung tanpa. Bagaimana cara kita mengimani nama dan sifat Allah? Iya. Cara kita mengimani nama dan sifat Allah, ikhwati billah, yaitu menetapkan atau mengimani semua nama-nama dan sifat Allah yang ada dalam Quran dan Sunnah tanpa melakukan tasbih, tanpa melakukan tahrif, tanpa melakukan takyif, tanpa melakukan ta'til. Mari kita lihat definisi ini. Definisi ini adalah kesimpulan bagaimana kita beriman secara sahih, secara benar terhadap nama-nama dan sifat Allah, dan ini akan berbeda dengan caranya ahlul bid'ah dalam mengimani nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan ketika para ulama memberikan definisi iman. Apa itu iman? Apa itu iman? Iman itu adalah tasdiqu bil qalbi wa qawlu bil lisani wal amalu bil jawarih, kemudian yazidu wa yanqus. Ini kesimpulan definisi tentang iman secara komplit yang membedakan dari ahlul bid'ah. Tentang asma wa sifat ini juga begitu. Ahlu sunnah yang silsilah berimannya itu mengikuti para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an. Cara mengimani nama dan sifat ini adalah dengan menetapkan semua nama-nama dan sifat Allah yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Kenapa kita menetapkan? Karena Allah Subhanahu wa taala yang telah memperkenalkan kepada kita tentang nama dan sifatnya. Bagaimana kita tidak menetapkan sedangkan Allah menetapkan? A'antum a'lamu amillah? Allah katakan, kamukah yang lebih tahu tentang Allah ataukah Allah yang lebih tahu tentang dirinya? Jawabannya apa, ikhwan? Tentu Allah yang lebih tahu tentang dirinya. Kalau Allah mengenalkan dirinya kepada kita, yang kita lakukan apa? Menerima pengenalan Allah tersebut. Kita ikut menetapkan tentang apa yang Allah kenalkan tentang dirinya. Kalau kemudian Allah kenalkan dirinya kepada kita, "Woi hamba, saya ini 1, 2, 3 saya kenalkan pada kamu." Kata dia, "Oh enggak Allah, enggak mungkin kamu begitu ya Allah. Ini gimana kira-kira komentar antum seperti ini?" Oh, dasar gendeng. Wong dia enggak tahu, dikasih tahu, sok lebih tahu. Gimana? Dia enggak tahu, dikasih tahu sama yang lebih tahu, lalu dia sok lebih tahu. Ini tentu majnun yang kayak gitu. Kemudian, yang kedua, dalam kita menetapkan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu, satu, tanpa tasbih. Tanpa menyerupakan Allah dengan makhluk. Kenapa? Karena Allah telah menegaskan laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul alim. Allah itu tidak serupa dengan apapun. Sehingga apapun yang Anda bayangkan tentang Allah, Anda bayang-bayangkan berkaitan dengan apa yang Anda dapatkan dari para makhluk, semua bayangan Anda tentang Allah itu pasti keliru. Kenapa? Apapun yang Anda bayangkan tentang Allah itu pasti keliru. Kenapa? Karena Allah tidak serupa dengan apapun. Maka seorang muslim dalam mengimani nama dan sifat Allah tanpa menyerupakan Allah dengan makhluk. Karena Allah yang menjelaskan diri, Allah enggak serupa dengan makhluk. Tanpa melakukan tahrif. Tanpa melakukan penyimpangan. Tahrif itu penyimpangan. Tanpa melakukan tahrif. Karena melakukan tahrif adalah sifatnya ahlul hawa. Sifatnya ahlul hawa. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang Yahudi, yuharrifunal kalima an mawadhi'. Orang-orang Yahudi itu dia suka menyimpang-nyimpangkan. Suka menyimpang-nyimpangkan apa yang Allah ajarkan kepada dia. Kepada perkara yang sesuai dengan hawa nafsunya. Ini pangkal kerusakan agama, diantaranya tahrif. Dia melakukan tahrif. Nanti kalau kita bahas ada tahriful lafzi atau ada tahriful makna, ada tahrif lafat, ada tahrif makna. Tahrif ini penyimpangan. Dia suka menyimpangkan karena dia cara berimannya itu mengikuti hawa nafsunya. Kalau dibilang Imam Syafi'i mengajarkan kepada kita kaidah beragama yang bagus. Apa kata Imam Syafi'i? Amantu billah wa ma jaa'a 'anillah 'ala muradillah wa amantu bi rasulillah wa ma jaa'a 'an rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'ala muradi rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang hafal? Tadi simpel-simpel sebetulnya itu. Untuk kalau perhatikan itu mestinya langsung bisa hafal. Amantu billah, aku beriman kepada Allah. Wa ma jaa'a 'anillah, dan aku beriman terhadap semua yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu caranya bagaimana? Ala muradillah, sesuai dengan maksud yang Allah kendaki. Wa amantu bi rasulillah, dan aku beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma jaa'a an rasulillah, dan aku beriman terhadap semua yang datang dari nabi. Caranya bagaimana? Ala muradi rasulillah, sesuai dengan apa yang Rasulullah maksudkan. Bukan sesuai dengan selera hawa nafsunya. Maka para ulama, ikhwan, menamai ahlul bidah, menamai ahlul bid'ah itu dengan ahlul hawa. Kenapa kira-kira? Para ulama menamai ahlul bid'ah orang yang suka membuat-buat kreasi baru dalam beragama, cara beragamanya itu, yaitu dia banyak yang karang-karang sendiri, itu dikatakan pula dengan ahlul hawa. Kenapa? Kenapa? Karena ahlul bid'ah itu hakikatnya cara beragamanya itu ngikuti hawa nafsunya, sehingga yang penting cocok sama karep saya, bukan karepnya Allah dan karepnya Rasulullah, tapi yang penting cocok dan maram dengan karep saya. Makanya kalau dia ketemu dengan nas yang kira-kira itu susah diterima oleh hawa nafsunya, udah bagaimana caranya dibengkok-bengkokkan, diputer-puterkan sampai kemudian cocok dengan hawa nafsu dia. Ini alul hawa. Harusnya cara kita beragama seperti yang dikatakan para ulama selain Imam Syafi'i tadi. Ada seorang salaf mengatakan, minallahi risalah. Risalah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa 'ala ar-rasuli al-balagh. Dan kewajiban rasul itu menyampaikan kepada kita. Wa 'alaina at-taslim. Dan kewajiban kita tunduk dan patuh terhadap risalah tersebut. Risalah itu isinya dua, ikhwan. Risalah itu isinya dua. Satu, al-akhbar. Apa? Khobar-khobar. Yang kedua, al-awamir wan-nawahi. Perintah dan larangan. Ini syariat isinya dua ini. Kalau enggak isinya penghabaran, khobar tentang Allah, khobar tentang jannah, khobar tentang nar, khobar tentang ahwal kiamah, khobar tentang segala macam yang ghaibiyat, ini khobar-khobar. Sikap kita bagaimana? At-tasdiqu, yaitu membenarkan khobar-khobar tersebut. Lalu yang kedua, al-awamir wa nawahi, isinya itu perintah-perintah dan larangan. Bagaimana kita bersikap, ikhwan? Sami'na wa ato'na. Kita dengar ya Rob, kami dengar ya Rob, dan kami tunduk dan patuh, kami taat. Ini cara kita beragama di hadapan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Nanti antum lihat bagaimana cara ahlul bidah, ahlul hawa, cara beragama. Khobar-khobar yang enggak cocok dengan akal dia, dengan perasaan dia, atau dengan cara berpikir dia, dia dustakan. Dia dustakan. Makanya berkata seorang ulama, seorang sufi yang biasa mengikuti al-wajdi, yaitu lintasan-lintasan jiwa. Kalau saya dapatkan sebuah hadis Nabi yang menyelisih dengan lintasan jiwa, akan saya tinggalkan hadis dan saya ikuti al-wajib. Seorang ahlul kalam mengatakan, kalau saya dapatkan ada riwayat hadis yang bertentangan dengan yaitu logika, akan saya tinggalkan hadis, aku ikuti logika. Seorang siasi, ahli politik, dia katakan, kalau saya dapatkan riwayat hadis bertentangan dengan kebijaksanaan politik, akan saya tinggalkan hadis dan aku ikuti kebijaksanaan politik. Demikian orang-orang mereka di dalam cara beragama mereka. Dan ini tentu kekeliruan dan kesesatan dalam beragama. Seakan dia lebih tahu daripada Allah dan Rasulnya Sallam. Dan kita cukupkan dulu, udah dan mudah-mudahan manfaat. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita pada pertemuan yang akan datang biidznillah. Mudah-mudahan manfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.